sedeti pun aku tak pernah lupakanmu, karena aku terlalu sayang kamu. Lihatlah hatiku terluka dan semakin rapuh, karena kamu kini jauh dariku. Apakah kau di sana merindukanku? Tuhan tolong diriku, aku tersiksa rindu. Biar ku bertemu walau dalam mimpi, karena ku tak sanggup lagi, aku tersiksa rindu. Karena kamu tinggi jauh dariku. Apakah kau di sana merindukanku? Tuhan tolong diriku, aku tersisa rindu. Biar ku bertemu walau dalam mimpi, karena ku tak sanggup lagi, aku tersisa rindu. Aku